apakah arti hidupku? Tiada siang maupun malam, kau pergi sekehendak hatimu. Tiada kata musafir berkelana sepanjang waktu, musafir apakah yang kau cari? Oh, musafir apakah arti tiada kata musafir mengelana sepanjang waktu, musafir apakah yang kau cari? Oh, musafir apakah